janji untuk selalu mencintamu. Kamu tak akan pernah sendirian, ada aku di sini temanimu. Jangan pernah kau jauh dari aku, karena ku pasti tak bisa tanpa. Jangan pernah kau jauh dari aku, karena ku pasti tak bisa tanpa. Kan ku lakukan asal kau.